Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah selesai dari pembahasan inna wa akhwatiha. Demikian pula beberapa fawaid seputar inna wa akhwatiha ini. Nah, di antaranya perbedaan antara inna dan anna. Apa perbedaan mendasarnya apa bedal bab di surah? Kalau inna di permulaan, kalau anna di pertengahan. Nah, kalau inna di permulaan alam, sedangkan anna tidak boleh. Nah, dia berada di permulaan kalam. Kemudian tanya perbedaan lakinna dan lakin. Apa kemarin Mitra? Kalau lakinna kalau tidak ditakdir, dia tidak bisa beramal. Kalau ditakdir baru bisa beramal. Nah, berarti kalau lakinna dia yang beramal seperti inna, sedangkan lakin tidak beramal. Baik. Tapi maknanya tetap bermakna istidrak. Baik. Kemudian tentang la'alla. La'alla kalau yang mengatakannya adalah Allah Subhanahu wa taala, apa makna la'alla di sini? Indaka bakhtiyar. Dalam banyak ayat la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun. Apa makna la'alla di sini? Bermakna apa? Tayyib, bermakna ta'lil, yaitu alasan. Kemudian ma, apabila bersambung dengan inna wa akhwatuha, maka ma ini na'am memiliki fungsi apa? Intan ya Hasan, ma za'idah yang masuk pada inna dan akhwatnya memiliki fungsi Rifki mencegah inna wa akhwatuha untuk beramal, namanya mazaidah kafah. Kita makan dengan mazaidah kafah karena fungsinya mencegah. Nah, kafatun. Kecuali pada apa? Pada laita taim. Kemudian yang terakhir dan lam muzahlaqa taim, yaitu lam yang digeser dari awal suatu jumlah karena adanya inna taim, sebagaimana dibikin contohnya tadi oleh Abu. Sekarang kita masuk pada jenis yang ketiga, dhanna wa akhwatuha. Qala al-musannif fa amma dhanna wa akhwatuha fa innaha tansifu al-mubtada'a wa al-khabara 'ala annahuma maf'ulani laha wa hiya dhanna wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aytu wa 'alimtu wa wajadtu wa ittakhadtu wa ja'altu wa sami'tu taqul dhanantu zaidan muntaliqa wa qiltu 'amran syakhisan wa ma ashbaha dhalik. Dan ada pun dhanantu dan akhwatnya, maka fungsinya apa di sini? Fa innaha tansibul mubtada wal khabar. Sungguhnya dhanantu dan akhwatnya itu dia menasabkan mubtada dan khabar. Ala annahuma maf'ulani laha. Baik. Yang mubtada khabar itu apa dikira? Naam. Setelah memasukkan dhanna, ya, dalam itu dijadikan keduanya sebagai dua maf'ul untuk dalam itu, untuk dalam wa akhwatnya. Baik. Jadi maknanya bahwasanya dalam itu wa akhwatuha ia beramal menasabkan mubtada dan khabar yang kedua-duanya itu dijadikan sebagai maf'ulnya. Berarti kalau pada dhanna tidak ada yang namanya isim, dhanna dan khabar dhanna, tapi yang ada apa? Yang ada apa? Berarti abad maf'ul dhanna, yaitu maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Baik. Adapun anggota-anggotanya apa saja? Wahia dhanantu sampai sami'tu. Ada berapa? Semuanya ada berapa? Indahnya wahyu. Ada 10. Tasarufnya asyaratun. Baik. Asyaratun. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الثالث من النواسخ. Pengarang menyebutkan jenis yang ketiga dari nawasikh. Jenis yang pertama apa? Muhammad Palembang. Bismillah. Jenis pertama apa, Kang Fian? Kana wa akhwatiha. Jenis kedua apa? Andai inna wa akhwatuha. Baik. Wahia dhanna wa hasiba wa qala wa za'ama wa ra'a wa 'alima wa wajada wa ittakhadha wa ja'ala. Baik. Kalau yang disebutkan di sini berapa? Dalam syarah disebutkan berapa? Wahia lagi. Biar diingat-ingat ya. Ada 9. Yang tidak disebutkan apa? Dari ke-10 yang disebutkan Ibnu Ajurum, tidak disebutkan dalam syarah satu, yaitu apa? Sami'tu. Nah, taib, nanti akan kita ketahui bahwasanya sami'tu lafadzillah yang benar dia apa? Tidak termasuk na'am keluarga dhanna. Taib, kasihan, jadi dia harus dipisah. Nah, taib. Amaluha saudara, amalan dari dhanna wa akhwatuha yaitu tansibul isma wal khabara ala annahuma maf'ulani laha. Apa maknanya tadi ini? Nah, bagaimana maknanya? Indaga Yaman, ya Ridwan. Apa maknanya ini? Bahwasanya amalan dhanna tansibul isma wal khabara ala annahuma maf'ulani laha. Yang mendengar enggak akan paham atas-atas gimana. Apa jelaskan? Apa Ahmad? Tayyib. Nah, yaitu amalannya menasabkan isim dan khabar dijadikan keduanya sebagai apa? Sebagai dua maf'ul untuk dhanna wa akhwatuha. Jadi, jangan terpaku pada na'am huruf jar 'ala panggilnya, karena huruf jar itu na'am dia fleksibel maknanya. Tayyib. Hendaknya diperhatikan apa yang dimaksudkan. Tidak semua ala itu bermakna di atas. Baik. Misalnya sekarang contohnya. Baik. Sebelum masuk ke contoh, amalan dhanna dulu apa, Aziz? Menasabkan mubtada dan khabar dijadikan sebagai dua maf'ulnya. Nah, misalnya dhanantu zaidan muntaliqa bi irab. Dhanantu zaidan muntaliqa, maknanya dulu apa? Muhammad Padang. Nah, aku menyangka atau aku mengira bahwa Zaid itu pergi. Baik, i'rabnya sekarang. I'rab. Pada i'rab hadzanantu fi'l madhi nasikun. Mabniun ala sukun fi mahalli. Ya. Mabniun ala sukun apa? Litisanihi bi dhamir rafi'il mutaharrik. La mahala lahu min al-i'rab. Kemudian watta dhamirun muttasilun fi mahalli rafi'il fa'il. Mabni ala dhamm. Zaidan maf'ulun bi awwal mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Li'annahu ismun mufrad. Muntaliqan maf'ulun bi tsani mansubun wa alamatu nasbihi fathah li'annahu ismun mufrad. Nah, mudah, ya kan? Wadhanna wa akhwatuha ala thalathati anwa'. Sekarang dhanna dan akhwatnya apabilillah na'am terbagi menjadi tiga golongan. Ya, dikelompok-kelompokkan berdasarkan apa? Berdasarkan maknanya. Jadi kelompokkan menjadi tiga ini dilihat dari sisi makna. Yang pertama af'al tufidu dhon. Kenapa di harokati di sini af'alin intiqa'arin? Af'alin tufidu dhon. Sebagai badal dari anwa taim. Af'alin tufidu dhanna, fi'il-fi'il yang memberikan faedah dhan, yaitu memberikan faedah makna sangkaan. Dan anggotanya ada empat. Wahiyya dhanna, wahasiba, waqala, waza'ama. Semuanya bermakna menyangka. Baik. Contoh dhanna, nahu dhanantul fajra qariban. Apa maknanya di surah? Indah ya, Rijal. Nah, aku menyangka fajar itu sudah dekat. Tayyib wa hasibalah wa hasibtul amala syaqqan. Apa maknanya? Indah ya, Umair. Nah, aku menyangka pekerjaan itu berat. Tayyib syaq, yaitu berat. Wa khala nahu khiltus syajarata muthmiratan. Apa? Ja'far. Aku menyangka pohon itu berbuah. Baik. Wa za'ama nahu za'amtus safara sahlan. Za'amtus safara sahlan. Nah, ini Abu Mujahid, mudah. Nah, saya menyangka safar itu mudah. Jadi kalau ketemu empat fi'il ini, dia memberikan makna apa tadi? Memberikan makna apa? Maksudnya menyangka atau nah, bermakna dhon dalam bahasa Arab. Menyangka dan mengira apa bedanya? Hah? Apa? Tain, ya, persinonim. Wa af'alin tufidul yaqin. Dan yang kedua, fi'il-fi'il yang memberikan makna yaqin. Wahiyya ra'a wa alima wa wajada. Tain, ra'a wa alima wa wajada. Perhatikan untuk makna yaqin yang diinginkan di sini, ya, Pak Bina. Tain, karena untuk fi'il-fi'il pada bab dhanna yang diinginkan adalah fi'il-fi'il yang memiliki makna qalbi, amalan qalbi, yaitu amalan hati. Sehingga yang namanya amalan hati ada sangkaan, ada keyakinan, baik, itu. Sehingga ro'ah, kalau yang dimaksudkan adalah melihat dengan mata kepala, maka tidak dimasukkan di sini. Tapi ro'a yang dimaksudkan di sini adalah ro'a yang bermakna yakin. Ro'a yang bermakna yakin yaitu amalan hati. Baik, demikian pula wajada. Wajada kan menemukan, ya tidak? Wajada menemukan, tapi dalam bab ini yang diinginkan dengan makna wajada adalah apa? Bermakna yakin. Berarti kalau seorang mengatakan wajadtu shalaha sirran najahi, ai qantu, aku yakin, bukan aku mendapati, bukan. Ya. Nah, di sinilah butuhnya seorang jeli ya kan itu dalam menafsirkan atau menerjemahkan kalam. Baik. Apalagi seputar permasalahan akidah. Nah, baik, misalnya dalam pembahasan tadi malam tentang masalah berhukum dengan hukum Allah, berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam fatwa Syekh bin Baz yang diterjemahkan sehingga sebagian ikhwah bertanya-tanya, beliau menggunakan kata ro'a. Nah, ro'a berarti yang dimaksud di sini apa? Bukan sekedar berpandangan, tapi apa? Hah? Apa? Saya datangkan lafadznya. Contoh ini. Pentingnya apa seorang ketika menerjemahkan Al-Fatihah betul-betul memahami arah kemana na'am mutakallim atau musannif menginginkan hal tersebut. Baik, isma'am. Wahakadha man yuhakimul qawanin al-wad'iyyata badalan min syar'illahi wa yara anna dhalika jaizun wa yara anna dhalika jaizun. Ya, demikian pula orang-orang yang na'am menetapkan hukum dengan undang-undang al-qawanin al-wad'iyyah yaitu undang-undang buatan manusia badalan min syar'illah sebagai pengganti dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa yara anna dhalika jaizun. Berarti apa maknanya arin? Wa yara anna dhalika jaizun. Dia berkeyakinan bahwa yang demikian itu boleh. Nah, ya. Jadi yara di sini bukan sekedar dia beranggapan atau dia memandang, tapi apa? Makna kan lebih apa? Lebih tegas lagi yaitu karena yara yang dimaksud di sini af'al yufidul yaqin. Nah, maka apa? Kita katakan dan dia berkeyakinan bahwasanya demikian itu boleh, maka hukumnya apa? Hukumnya apa seperti ini? Masuk termasuk terjatuh dalam kekufuran. Ini contoh penerapan. Karena yang diinginkan adalah naam af'al naam bermakna af'alan qalbiyan bermakna yakin. Contohnya ra'a nahu ra'aitul haqqa muntasiran. Ma makna indang ya Hamzah? Aku yakin bahwasanya kebenaran itu tertolong. Naam, mesti kita harus yakin. Sebahasanya tidak yakin alhamdulillah, maka berarti dia su'udzon billahi azza wa jalla. Terus alima. Mukasyaf. Alim tu sidqa munajjiya. Yakin kebenaran. Akan munajjiya apa? Apa? Menyelamatkan. Aku yakin bahwa kejujuran itu menyelamatkan. Wa wajada, ya wajada nahu wajadtu shalaha sirran najahi. Apa? Wajadtu shalaha sirran najati. Apa Abdul Bar? Aku yakin bahwa kesolehan adalah rahasia apa? Keberhasilan. Nah, rahasia kesuksesan. Aku yakin bahwasanya kesolehan adalah rahasia keberuntungan, keberhasilan atau kesuksesan. Nah, sama. Kemudian jenis yang ketiga, wa amalin tufidut tahwila wa tasyira. Fi'il-fi'il memberikan faedah tahwil wa tasyir, yaitu perubahan. Naam. Baik. Wa hiya ittakhadha wa ja'ala tuwata. Anggotanya itu ittakhadha wa ja'ala. Ittakhadha nahu ittakhadtul amina sahiban. Berarti maknanya apa? Ittakhadtul amina sahiban. Kalau bermakna tahwil wa tasyir, berarti menjadikan. Karena apa? Menjadikan. Berarti ittakhadtul amina sahiban, aku menjadikan seorang yang terpercaya itu sebagai teman. Ini ya, jadikan orang yang terpercaya sebagai teman. Cari yang terpercaya, jangan yang suka berkhianat. Dan seburuk-buruk teman apabila ya, ketika dia mengkhianati temannya. Dan antum di sini semuanya adalah apa? Ashab, teman, saudara. Dan akan sangat buruk kalau sampai sebagian mengkhianati yang lain dengan mengambil barangnya. Ini menunjukkan buruknya sifat. Ya. Jangan sampai ada yang melakukan demikian. Bahkan harus saling bantu-membantu. Ya, ini khianat yang sangat parah apabila kalau sampai mengkhianati apa? Mengkhianati saudaranya, temannya sendiri. Wa ja'ala lahu ja'altul khashaba baban. Apa maknanya? Iqra. Berarti ja'altul khashaba baban. Kayu itu, nah, aku menjadikan kayu itu pintu. Baik. Ada berkelanjutannya, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Tugasnya, nah, baik dibuat contoh masing-masing satu. Nah, barakallahu fiikum, kami berhati-hati. Subhanallah.